بسم الله الرحمن الرحيم. طيب sekalian, sifat manusia kalau minta sesuatu dikabulkan, cukup tidak? Anda belum ada motor, dikasih motor, cukup tidak? Tidak, minta apa? Mobil. Demikian seterusnya. Maka sifat manusia ini kalau diberikan, biasanya ingin merinci. Ingin merinci. Maka itulah kemudian Allah tawarkan. Kalau memang ingin kamu rinci, silakan. Silakan. Apa yang diharapkan, apa yang dimintakan, solusi apa yang mau dirinci. Maka setelah membaca Al-Fatihah, bukankah setelah kita baca Al-Fatihah dalam setiap sholat, dua rakaat pertama pasti membaca surat setelah itu? Silakan cek, pasti kan? Silakan sholat apapun dua rakaat pertama pasti ada suratnya. Silakan sholat subuh berapa rakaat? Dua. Setelah baca Al-Fatihah baca apa? Surat. Apa artinya surat? Saya gambarkan gini. Bapak Ibu kalau butuh sesuatu atau perlu sesuatu, kemudian kita merasa bahwa tidak melihat yang dibutuhkan itu, ya, orangnya tidak ada atau yang diharapkan tidak kelihatan, biasanya bikin apa? Permohonan kan? Sekarang Allah kirimkan surat. Kita gak bisa lihat apa. Ya, kita tidak bisa menatap Allah sekarang. Allah kirimkan surat ini. Kamu bacakan ini. Permohonan-permohonan kamu. Silakan apa yang kamu harapkan. Rinci silakan. Kalau yang tadi masih umum, ini surat al-mustaqim di perasaan kita. Sekarang tumpahkan lewat kata-kata. Bacakan lewat surat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu berisi semua kebutuhan kita. Jadi kalau Bapak Ibu paham isi Quran ini, sebetulnya saat sholat kita memilih ayat-ayat Quran yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu poinnya. Saya baca cepat ya, tidak perlu dituliskan, nanti lain waktu saya tuliskan, ya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dan insya Allah bisa diamalkan. Bisa Pak. Tadi kan manusia disebut manusia, udah linnas, kalau rohnya sudah ada kan? Hati-hati, ada manusia jasadnya ada, rohnya tidak ada. Maka jadi apa? Mayit, ya kan? Ada rohnya aja, jasadnya gak ada. Jadi apa? Nah itu gentayangan, gak ada kan? Nah jadi disebut manusia kalau rohnya ada, jasadnya ada kan? Baik, kapan roh itu ditanamkan ke dalam jasad? Setelah dilahirkan atau sebelum dilahirkan? Pasti sebelum dilahirkan, oh bahaya kalau baru lahir, baru masuk rohnya gitu kan? Jadi kaget orang semua, ya? Pasti sebelum dilahirkan, usia berapa bulan? Tahu dari mana? Quran surah ke-7 ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Tafsirnya ketemu angka usia 4 bulan itu ada di Quran di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling gampang saja di Al-Arba'in, ya Al-Arba'in yang karangan Imam An-Nawawi itu nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud, posisi paling kiri. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Pelan-pelan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan setiap awas ya, setiap yang tercipta di perut ibundanya sebelum dilahirkan, Allah katakan, "Alastu birabbikum?" Apakah kamu siap menjadikan saya sebagai Rabbmu? Tuhan yang kamu sembah, yang merawat kamu, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Maka dijawab, bala, ya Allah, tanpa syarat, syahidna, kami bersyahadat. Nah, dialog ini terjadi setelah roh dimasukkan. Kapan roh dimasukkan? Kata Nabi, ya hadis tadi, yang anda catat tadi, Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian berproses di perut ibundanya, 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu min dzalika 'alaqah, 40 hari kedua, was, berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu min dzalika mudghah, 40 hari yang ketiga, usia 4 bulan, ini sudah berbentuk mudghah, ya berbentuk sekerat daging kunyahan. Wa yursalu ilaihi al-malak, lalu diutuslah malaikat kepada orang itu, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalam ini. Wa yu'maru bi kasbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Roh ditiupkan dalam usia kandungan 4 bulan. Nah, dalam usia 4 bulan ini, berproses sampai kandungan semakin berat mau melahirkan, itu sudah mulai berlaku solusi. Sudah ada solusi. Bagaimana supaya kandungan itu nyaman, tidak banyak gelisah, kan? Tidak ngidam macam-macam, orang Indonesia hidup di bumi pengen ke bulan gitu kan. Kacau juga itu ya, dalam beberapa persoalan. Baik, jadinya rumit. Nah, bagaimana solusinya supaya saat mengandung jadi tenang, nyaman, berharap anak lahir saleh? Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, saya agak cepat saja nanti lain waktu kita teruskan lebih dalam. Kemudian ketika dilahirkan, ketika sudah mulai lahir, ya, saya cepat saja dulu. Bagaimana supaya kelahirannya aman, ASI-nya mengalir dengan baik, pembagian tugas antara suami istri juga tidak banyak perselisihan. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Masa menyusui sampai berapa tahun? 2 tahun kalau ingin sempurna. Ada di ayat itu penjelasannya. Nah, dari usia 2 tahun ini mulai berkembang dia, mulai ingin menangkap pelajaran, mulai belajar pendidikan dini. Bagaimana supaya menangkap pelajaran dengan cepat, kan? Mudah menangkapnya, dekat dengan Allahnya, meniru kebaikan-kebaikan. Ada di Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar nih, bagaimana cara belajarnya supaya mudah, cepat terserap, cepat paham. Orang lain baca 3 kali baru paham, yang ini belum dibacakan, disebutkan kalimat sudah ngerti arahnya kemana. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kemudian dia mulai naik nih. Bapak ibu pengen mana? Anaknya pintar, pintar tapi gak dapat ranking, ya, atau masih biasa-biasa aja tapi ranking 1? Pasti pilih pintar dan ranking 1, ya. Ya, punya prestasi, terangkat. Kalau pintar dan punya prestasi, terangkat dalam hidupnya, diberikan rumus lagi, Quran surah 58 ayat ke-11 ya. Lalu mulai bertahap, ya. Dia mulai masuk kampus, kenal dengan temannya, kenal dengan lawan jenisnya, mulai ada rasa suka. Bagaimana supaya terjaga pergaulannya, tidak terjebak dalam pergaulan bebas, Quran surah ke-49 ayat 13 ya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya datang seseorang, ya, mulai bertanya ke rumah, ada minat, ya, ada hasrat ingin melamar, bagaimana cara terbaiknya, Quran surah ke-4 ayat ke-4 terjadi pernikahannya, Quran surah 30 ayat 21 ya. Setelah menikah, apa tugas yang harus dilakukan pertama kali suami istri supaya berjalan dengan nyaman, pembagiannya tidak banyak perselisihan, Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Maka mulai dibagi tugasnya, suami mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Yang standar, Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau rezekinya ingin cepat datang, Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau belum dicari, rezekinya sudah nunggu-nunggu, Quran surah ke-7 ayat 96. Ibu juga begitu, merawat anaknya dengan sabar. Kadang-kadang ada lelahnya, kan? Dalam hal sedang lelah, sedang capek, apa yang dilakukan? Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau tiba-tiba belum matangkah misalnya, belum juga ada keturunan, apa yang dikerjakan? Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat 13 ya. Mintanya Quran surah ke-3 ayat ke-38 sampai 39 ya. Lalu tiba-tiba saat bapak bekerja, kadang-kadang ada orang iseng, ada orang cemburu, pengen menyingkirkan, menyungkurkan, pengen jahil. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81 ya. Kalau penyakitnya sulit sampai ada dalam kegelapan, kayaknya kok repot banget nih, gelap situasinya. Sesulit apa? Ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 92 ya. Ada yang tentang penyakit, ada yang mau masuk ke perut ikan paus, ada yang macam-macam di alam. Sampai di puncaknya ternyata ada anaknya juga masih ingin berbakti. Quran surah 17 ayat ke-23 ya. Usia 40 tahun masih ada orang tuanya, bagaimana cara membalas jasanya? Quran surah ke-46 ayat 15 ya. Sampai saat sedang renung, tiba-tiba ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak, kamu pasti akan wafat. Quran surah ketiga ayat 185. Bagaimana cara meninggalnya ya Allah? Kalau pengen tenang, bisa. Quran surah ke-87 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainna. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat. Ya Allah, bagaimana situasi alam kubur? Kami sering lewat di tanah kusir, tapi gak tahu situasi di dalamnya. Boleh, kami berikan informasi untuk kamu siapkan. Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171 ya. Nikmat suasananya, kalau kamu siapkan bekal ya. Sampai dengan hisabnya, sampai dengan masuk surganya, ada semua. Ada semua. Makanya kalau sedang sholat itu sesungguhnya petunjuk yang benar, sebelum sholat cari dulu ayat-ayat yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan kita, itu dibacakan. Itu yang dibaca setiap hari itu. Allah tunggu, butuh apa, makanya mudah. Karena itu ayat Quran ditutup dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kami menginginkan hidup kalian mudah dengan belajar isi Quran ini. Kami gak pengen susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah, manusianya sendiri. Kenapa gak pengen belajar? Jelas ke sini? Pertanyaan ya Allah, bukan kami yang gak mau baca, ayatnya belum hafal. Jadi yang dibaca dari subuh sampai isya itu aja. Anas nabi. Ya. Makanya cepat Allah kabulkan setiap mimpi. Ketemu jin lagi. Oke, baik. Udah jin nanti. Benar.